Dan alhamdulillah pada malam ini insya-Allah kita tambahkan pemahaman kita dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita membaca kitab Fiqh Sunnah karangan Syekh Sabiq rahimahullah taala, supaya menunjukkan atau sebagai menunjukkan kesyukuran terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, di mana kita sedang membahaskan kitab Sulh ataupun kitab berdamai, di mana telah kita sebutkan definisinya, rukun-rukunnya, yang terutama sekali adalah rukun ijab dan kabul, dan juga berkenaan dengan syarat-syarat orang yang berdamai ataupun orang yang mendamai, dan barang yang dijadikan perdamaian. Setelah kita sebutkan tentang ataupun kita sedang mulakan tentang jenis-jenis suluh, di mana kita telah mengatakan bahawa terdapat, ataupun sebelum itu telah kita bahaskan pada pelajaran lepas tentang perkara-perkara yang boleh didamaikan atau dijadikan perkara yang boleh didamaikan. Yang pertama sekali, hendaklah perkara tersebut yang dipersan itu bukan hak Allah SWT semata-mata, seperti hudud, contohnya hukum Allah SWT bagi orang yang mencuri setelah ditangkap hendaklah dipotong tangannya, sebagaimana nas Al-Quranul Karim, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma, lelaki yang mencuri, wanita yang mencuri, maka potonglah tangan kedua mereka. Ataupun berkenaan dengan hukuman-hukuman hudud yang lain, seperti berzina, hendaklah disebat 100 kali jika yang berzina itu belum berkahwin. Kalau telah berkahwin, maka direjam sampai mati. Dan juga hukuman-hukuman yang khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini tidak boleh ada apa-apa juga perdamaian dengan menggantikan ataupun mengeluarkan imbalan. Maknanya tak boleh dia kata, aku bayang kau sekian-sekian banyak, jangan hukum dengan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun jangan hukum semuanya sekali. Kalau sepatutnya hukuman zina itu 100 kali sebatan, maka dikatakan aku bayar 10,000 saman, sebat hanya 10 kali saja. Jadi ini semua tidak dibenarkan, yang ini bila berdamai dengan cara imbalan. Nah, kerana ini adalah hak Allah SWT semata-mata. Jadi walaupun Allah SWT perintahkan kita berdamai, menggalakkan kita berdamai dan mendamaikan antara dua pihak, tetapi ada syarat-syaratnya, sebagaimana mafhum hadis Nabi SAW yang kita bacakan, suluh itu ataupun berdamai itu jaiz di antara, boleh di antara orang ya Islam, selagi ia tidak menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Hadis ini banyak digunapakai dalam kitab-kitab fiqah. Walaupun hadis ini sebenarnya kedudukannya hadis mursal, dan hadis mursal artinya hadis yang terputus antara tabi'in dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana tidak disebutkan sahabatnya. Jadi misalnya Imam Zuhri rahimahullah taala, beliau seorang imam dari kalangan tabi'in, dan beliau berkata Rasulullah SAW telah bersabda. Sedangkan Imam Zuhri ini, dia tidak mendengar daripada Rasulullah SAW. Bahkan dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tetapi beliau ada jumpa dengan sebahagian sahabat. Jadi di sini dinamakan hadis ini sebagai mursal. Masalahnya kita tak tahu apakah beliau dengar daripada sahabat itu secara langsung, ataupun beliau dengar daripada sahabat melalui satu perantara lain, yakni melalui seorang tabi'in lain. Di sini yang jadi permasalahan. Kalau beliau mendengar daripada sahabat, kita tak kisah, sebab sahabat itu semuanya dipercayai. Ashabah kulluhum udul, kaedah digunakan oleh ulama syari ijma', ahlu sunnah wal jamaah menganggap semua sahabat dipercayai. Baik, tetapi kalau yang gugur daripada sanad itu bukan sahabat tetapi tabi'in lain, jadi siapakah tabi'in itu? Dia tidak maksum dan dia tidak boleh dipercayai 100%, hendaklah diperiksa dulu riwayat-riwayatnya. Maka dengan itu hadis mursal dikategorikan sebagai hadis dhaif, hadis dhaif. Pembahasan hadis mursal ini panjang, tetapi maksud daripada hadis ini, kita tak lihat kepada hadis ini, tapi kita lihat kepada kandungan makna hadis ini adalah bersepakat ataupun bertepatan dengan umum kaedah di dalam Islam, Al-Quran dan hadis. Iaitu apa juga syarat-syarat antara orang-orang Islam, tak boleh kita melanggar hukum Allah SWT. Tak boleh kita menghalalkan yang haram ataupun kita mengharamkan yang halal, na'udzubillah. Jadi asalnya boleh saja. Jadi dengan itu tidak boleh kita berdamai dengan imbalan jika ia adalah hak Allah SWT, kerana ia termasuk menghalalkan yang haram. Dan kita sebutkan tentang hukum qisas. Kalau orang bunuh orang, boleh tak dia berdamai dengan membayar sesuatu, kita katakan pampasan? Maka jawab kita adalah boleh, supaya dia tidak dihukum qisas, yani tidak dihukum bunuh. Jadi pembunuh itu boleh membayarkan sekian jumlah dengan cara berdamai. Sebab hukum qisas ini hukum Allah, tetapi Allah telah serahkan kepada wali, kepada yang terbunuh. Kemudian kita telah bahaskan tentang khilaf dalam masalah al-qadhaf, iaitu orang yang menuduh orang lain buat zina. Jadi dia tidak mendatangkan 4 orang saksi. Jadi ini dinamakan hukum qadhaf. Jadi Allah SWT dalam Al-Quran telah menghukum orang demikian dengan disebat 80 kali. Jadi di dalam kitab mengatakan bahawa dalam hal ini tak boleh ada berdamai. Dia tuduh mak orang lain berzina aje, ataupun orang lain berzina, tak bawa bukti, terus disebat sebanyak 80 kali. Walaupun ahli keluarga ataupun orang yang tertuduh itu sendiri memaafkannya. Ini pendapat bahagian ulama, dan telah saya katakan dalam mazhab Hambali, mereka menganggap bahawa qadhaf ini ada kena-mengena dengan maruah seseorang, dan orang yang berhak memaafkan perkara yang cacatkan maruahnya adalah dirinya sendiri. Jadi kalaulah beliau ataupun ahli warisnya menggugurkan hukuman tersebut, maka tergugurlah. Jadi hakim tidak perlu untuk menghukum sebab orang yang menuduh tadi. Jadi ini perkara yang berkaitan dengan perkara yang boleh kita berdamai, ataupun perkara yang boleh kita membayar, yang ada imbalan untuk kita berdamai. Dan telah kita sebutkan bahawa hendaklah seseorang itu tidak boleh tidak menyembunyikan kesaksian dalam hal-hal yang menyangkut hak Allah ataupun hak manusia, kerana yang ini bukan berdamai. Ini adalah berdamai yang tidak sah. Jadi dia kalau tahu bahawa sebenarnya hak ini adalah hak orang ini, dia tak boleh masuk ataupun dia tidak boleh diam, dan dia tidak menjadi saksi dalam hal tersebut. Firman Allah Ta'ala bagaimana dalam kitab, wala taktumush syahadah wa man yaktumha fa innahu atimun qalbu, dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang-orang yang berdosa hatinya. Dalam hal saksi ini telah kita katakan banyak pembahasannya, apakah wajib ataupun tidak wajib kita ke mahkamah untuk menjadi saksi ataupun tidak. Zahir daripada ayat-ayat Al-Quran mewajibkan kita untuk menjadi saksi. Tapi kadang-kadang ada keadaannya kita tidak wajib menjadi saksi, kecuali bila mahkamah telah memanggil kita untuk menjadi saksi. Di sini ada beberapa keadaan, contohnya dikhawatiri keselamatan ni saksi tersebut kalau dia jadi saksi. Manalah tahu orang yang dituduh tu adalah apa, seorang mafia contohnya. Bukan dia saja yang akan bahaya, keselamatannya akan berbahaya, mungkin keluarganya juga, dan tidak ada jaminan boleh diselamatkannya. Contohnya polis dan seterusnya tidak kuatlah. Jadi dalam hal ini kadang-kadang ada kita katakan kelonggaran untuk tidak menjadi saksi. Nah, kemudian firman Allah SWT memerintahkan kita menegakkan kesaksian, wa aqimush syahadata lillah, dan tegakkanlah persaksian kerana Allah. Jadi ini semua adalah dalil wajib menjadi saksi secara umumnya. Jadi walaupun yang tertuduh itu ataupun yang kita akan jadi saksi itu ke atas orang ahli keluarga kita, orang kesayangan kita, kawan kita dan sebagainya, kita tetap perlu menjadi saksi selagi tidak ada bahaya ataupun kemudaratan yang kita terima. Naam. Dan begitu juga dalam kitab mengatakan suluh tidak sah untuk orang yang meninggalkan syuf'ah. Seperti orang yang membeli, seorang pembeli bersuluh kepada syafi' yang berhak mendapatkan syuf'ah. Maka suluh seperti ini batil. Jadi ini telah kita bahaskan kalau ingat lagi dalam masalah syuf'ah. Syuf'ah apa maknanya? Syuf'ah, kalau kita ingat lagi, ada satu harta yang mana harta ini ada jirannya. Ini adalah miliknya, contohnya tanah. Jadi tanah ini sebahagian dia punya, tapi sebahagian lagi orang lain punya. Dan apabila seseorang itu ingin menjual tanah bahagiannya, orang yang paling berhak membelinya dan orang yang paling berhak ataupun yang paling pertama yang harus dia tanya kalau nak beli adalah jirannya. Ha, ini namanya hak syuf'ah. Jadi kalau market rate dan sebagainya, jirannya nak beli, tak ada orang lain lebih berhak untuk membeli tanah tersebut. Jirannya yang sebelah itulah yang wajib membelinya. Dinamakan hak syuf'ah. Dan kita telah bahaskan, kalau dia tak beritahu kepada jirannya dia nak jual, kemudian dia jual pada orang lain, penjualan tersebut kira batal. Sebab apa? Orang yang paling berhak nak beli tanah tersebut adalah jirannya. Lagi-lagi kalau memudaratkan jirannya, jadi tanah itu sepatutnya adalah tanah pertanian contohnya, dijual pada orang yang buat tempat recycle barang-barang sampah masuk dan seterusnya, kan memudaratkan jirannya. Jadi kalau jirannya pula nak tambahkan kawasan tanaman tanamannya contohnya, jadi temannya lebih berhak untuk membeli mendapatkan hak syuf'ah. Jadi dalam kitab ini, kalau orang yang pembeli, seorang pembeli bersuluh kepada syafi'. Jadi patutnya jirannya yang berhak membeli. Tapi ada orang luar nak beli. Jadi orang luar tu kata kepada jiran itu, okeylah, kau jangan beli. Walaupun kau berhak, kau jangan beli. Aku kasih kau 2-3 ribu ni, kau ambil. Jangan beli, kau beli tempat lain lah. Kasih aku orang luar ni untuk beli. Jadi dalam kitab fuqaha mengatakan suluh berdamai seperti ini tidak boleh. Sebab apa? Allah SWT telah memberikan hak syuf'ah ni kepada jiran tersebut. Ini menunjukkan bagaimana telah disebutkan dalam bab syuf'ah ini, tentang bagaimana syariat menjaga maslahat, kepentingan manusia, jiran dan sebagainya. Sampaikan apa ni, tak boleh kita berdamai bayar duit kepada orang tersebut supaya dia tidak dapat ataupun dia tidak menuntut hak syuf'an. Baik. Kemudian disebutkan di sini disyariatkan syuf'an untuk menghilangkan adanya kemungkinan bahaya sesama syarik, bukan disyariatkan untuk kepentingan harta. Dan suluh juga tidak sah untuk pengaduan perkahwinan. Ini satu masalah. Pengaduan perkahwinan ni sebagaimana apakah makna pengaduan perkahwinan dalam kitab bahasa Arabnya, dia kata wa kadzalika la yasihhu sulhu ala da'waz zawjiyah. Da'waz zawjiyah maknanya tuntutan bahawa lelaki ini suami aku, ataupun biasanya suami lah, dia kata wanita ini adalah isteri aku. Jadi mereka bertelingkar. Perempuan tu kata aku bukan isteri kau, lelaki tu kata engkau isteri aku. Ni memang macam tak masuk akal. Tetapi taruhlah orang tu dah lama tak balik contohnya. Jadi ada apa ni, lelaki tu kata isteri apa ni, perempuan ini adalah isteri aku, perempuan tu kata tidak, jadi mereka bertelingkar. Jadi di sini taruhlah nak berdamai, boleh ke tidak berdamai? Jadi macam mana cara damainya? Okey, lelaki tu kata pada perempuan tu, kau kalau kasih aku $2,000, aku tak nak tuntut kat mahkamah bahawa kau isteri aku. Jadi kalau perempuan tu terima sekalipun, baiklah ambil $2,000, jangan kacau-kacau lagi kat mahkamah. Pasal apa? Nanti pergi mahkamah turun naik apa semuanya, malu ataupun kecoh, menyusahkan. Jadi dia kasih 2,000 pada orang tersebut. Boleh ke tak boleh? Kalau dalam kitab secara umumnya tak boleh. Sebab ini bukan jenis yang boleh kita berdamai. Ini bila apa? Bila tak ada bukti bahawa wanita ini ataupun mereka dua telah berkahwin. Tak ada apa dia panggil macam zaman dulu lah. Tidak ada surat nikah dan tak ada saksi dan tak ada orang lagi dan sebagainya. Mereka orang luar contohnya. Tak boleh ditemui apa-apa juga bukti. Jadi antara dia dengan dia adalah dakwaan saja. Dia dakwa dia, dia jawab pun dia dakwa dia, dia nafikan. Jadi sebenarnya ni boleh pergi ke mahkamah. Namun kata ulama yang saya baca, ini juga kalau kita tahqiq betul-betul perlu lihat niat masing-masing. Kalau mereka tahu, mereka tahu bahawa dakwaan mereka itu bohong. Contohnya lelaki tahu wanita ni bukan isteri dia, tak pernah kahwin pun dengan isteri, dengan wanita tersebut. Tapi dia saja je nak apa ni, nak buat duit mungkin kan. Jadi dia paksa dah, tuntut. Sebenarnya dia cuma nak apa ni, okay, kalau kasi aku 2,000 aku tak akan apa ni, tak akan dakwa kau di mahkamah. Jadi ni macam blackmail jugalah. Jadi kalau demikian, maka itu bukan hanya tidak sah perdamaian tersebut, bahkan berdosa besar. Begitu juga wanita tersebut, kalau dia tahu bahawa dia memang isterinya lelaki tersebut, tapi dia dah tak suka dengan suami tu, dia nafikan bahawa dia isterinya dan dia nak cari ataupun dia ada lelaki lain dan sebagainya. Jadi dia nafikan. Kemudian okeylah, aku kasih kau $2,000, kau jangan tuntut lagi, lepaskan aku contohnya. Jadi yang ini juga salah, yang di perdamaian itu salah. 2,000 tu tak boleh, tak kena dikembalikan. Dan juga perbuatan ini haram dan dan berdosa. Baik, jadi itu antara syarat tentang perkara yang boleh didamaikan. Kemudian macam-macam suluh, jenis-jenis suluh. Yang pertama adalah suluh iqrar, iaitu penetapan. Dan kadang-kadangnya ada suluh yang berdamai, suluh ingkar, iaitu bantahan, atau suluh sukut, iaitu berdamai dengan diam. Jadi yang pertama sekali suluh tentang iqrar. Contohnya ada dua orang berselingkah. Jadi dia kata, A kata B ni berhutang dengan aku sekian-sekian. Baik. Tapi belum nak bawa ke mahkamah lagi, mereka nak nak berdamai. Jadi B kata, aku tidak berhutang dengan kau. Kalau dia kata aku tak berhutang dengan kau pun, maknanya itu dah dia ingkar. Tetapi kalau dia lama-lama dia mengaku, betul aku hutang dengan kau $10,000 contohnya, tetapi marilah kita damai, kau maafkan, dia halalkan aja, ataupun halalkan separuh saja, apa hukum? Jadi dalam hal ini kata ulama, kemudian si terdakwa mengakui hal tersebut, lalu mereka bersuluh bahawa pendakwa mengambil sesuatu dari si terdakwa. Maknanya ambil sesuatu lah, sama ada bahagian daripada hutang tu ke ataupun $10,000 tu, tak apa, gugur daripada kamu, tapi dengan syarat misalnya handphone tu ataupun kereta tu kau kasih pada aku, aku takkan nuntut ke mahkamah. Itu maknanya apa? Suluh berdamai. Baik. Jadi dalam hal ini kata Imam Ahmad rahimahullah, ini Ahmad bin Hanbal, kalau ada penolong dia tidak berdosa. Kerana Nabi SAW mengajak bicara para penagih hutang Jabir. Kemudian mereka meletakkan sebahagian piutangnya. Ini sebagaimana hadis Jabir, bapaknya meninggal dunia, kita bahaskan pada minggu lepas. Dan bapaknya ada berhutang dengan orang-orang Yahudi. Jadi Nabi SAW mendamaikan mereka, mendamaikan mereka. Dan gitu juga Rasulullah SAW mengajak berbicara dengan Ka'ab akhirnya dia mau meletakkan sebahagian piutangnya. Dan lebih jauh Imam Ahmad mengisyaratkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan lainnya dari Ka'ab bin Malik bahawa dia menagih Ibnu Abi Hadrat hutang yang wajib dibayar di masjid. Suara mereka demikian kerasnya, jadi sahabat kadang sampai minta hutang dalam masjid. Dan Rasulullah SAW mendengar pergaduhan mereka sebab Nabi SAW ada di rumahnya dan rumah Nabi SAW sebelahan saja dengan masjid. Maka Rasulullah SAW lalu keluar menghampiri mereka dan membuka pintu rumahnya serta berseru, "Ya Ka'ab." Qala labbaik ya Rasulullah. Wahai Ka'ab, Ka'ab menjawab, "Labbaik wahai Rasulullah." Labbaik ni adalah kata-kata dalam bahasa Arab yang ini menyahutlah. Aku dengar ya Rasulullah dan aku taat. Maknanya betul-betul. Qal da' min dainika hadza. Rasulullah SAW kata apa? Wahai Ka'ab, gugurkanlah hutang kau ini. Wa awma ila syatr. Dan Rasulullah SAW mengisyaratkan gugur berapa banyak? Gugur separuh. Laqad fa'altu ya Rasulullah. Maka jawab Ka'ab, aku telah lakukan wahai Rasulullah. Maknanya Ka'ab telah apa? Telah menggugurkan hutangnya. Qal kum faqdihi. Maka Rasulullah SAW pun berkata lagi, bangunlah dan bayarkannya. Jadi ini adalah antara dalil yang digunakan oleh mazhab Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan hadis-hadis ini bahawa kalau ada orang mengaku tentang sesuatu hak kemudian dia tak berdamai dengan menggantikan hak tersebut dengan barang lain, jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Di sini terdapat satu masalah kerana ikrar ini, ikrar maknanya kita mengaku lah. Itu bahasa kita juga . Jadi ikrar dengan qaf tu maknanya kita mengaku. Dan ikrar ini adalah bukti yang paling kuat dalam mahkamah Islam. Dia lagi kuat daripada 4 orang saksi bahawa orang ni berzina. Kalau dia mengaku, dia ikrar bahawa dia berzina, tak payah 4 orang saksi. Tak payah nak bersumpah ataupun bukti-bukti lain. Ikrar adalah bukti yang paling kuat. Sebab tak ada orang boleh mengaku atas dirinya sendiri. Orang biasa dia tak akan mengaku atas dirinya sendiri. Jadi biasanya jika tidak ada terdapat bukti-bukti dia berbohong, dia mengaku, dan yang akan rugi akanlah adalah dirinya sendiri, maka dengan itu apa ni, mahkamah biasanya akan terima dan mengalahkan saksi-saksi lain, bukti-bukti lain. Cuma permasalahannya bila seorang tu dah ikrar, artinya kalau dia kata dia mengaku bahawa dia telah berhutang, asalnya mahkamah akan menuntut orang yang berikrar itu bayar hutang. Dah tak ada damai lagi. Asalnya macam tu. Jadi mula-mula gaduh, lepas tu akhirnya dia mengaku, dia ikrar, maka secara automatik dia wajib membayar hutang tu semuanya sekali. Itu asalnya. Jadi yang pelik dia, bagaimana setelah ikrar dia tak bayar semuanya dan orang tu tak payah tuntut lagi semuanya, tetapi dia bayar dengan apa? Dengan ganti yang lain, sama ada separuh daripada hutang tersebut ataupun digantikan dengan manfaat yang lain. Jadi ini isunya. Jadi sebenarnya dalam hal ini macam tak boleh. Kalau dah ikrar dia kena bayar, dah tak ada damai-damai lagi. Jadi damai dia adalah bayar je lah. Tetapi sebenarnya masih boleh lagi bayar separuh ke, gantikan hutang itu dengan membayar jumlah yang lain, disebabkan hadis-hadis tadi dan juga disebabkan daripada umumnya perdamaian. Dan dia lebih kepada berjanji. Ini sebagaimana yang kita lihat dalam bab ini. Kemudian jika si tertuduh itu mengaku mempunyai hutang dan dia berjanji membayarnya dengan wang juga, maka ini dianggap sebagai pertukaran dan syarat-syaratnya harus dituruti. Maknanya apa? Kalau dia kata betul aku berhutang dengan orang ini dan aku akan bayar, aku akan bayar dengan duit juga, maka asalnya otomatik dia mesti bayar. Sebelum keluar mahkamah aja dia mesti bayar. Itu asalnya. Melainkan diberikan tangguh lagi. Jadi bertukar perdamaian itu menjadikan hutang itu sebagai apa ni? Sebagai akad membayar. Kalau dia dan seterusnya, kalau dia berjanji pula dia tak nak bayar. Dengan aku dia berhutang tapi dia nak bayar dengan barang lain. Bagaimana dia nak bayar dengan kereta ke dan sebagainya. Maka bertukar damai perdamaian itu menjadikan akad itu sekarang menjadi jual beli. Jual beli. Seolah-olah hutang tadi RM10,000 jadi harga untuk bayar kereta. Contohnya lah. Dan semua syarat-syarat jual beli mesti ada di dalam perdamaian tersebut. Maknanya kalau dikata nak bayar kereta, mesti sebut kereta tu kereta apa, model apa, dan mesti sebut apa ni, kat mana boleh dapat ataupun tak boleh dapat kereta tersebut. Jangan kereta tapi kereta tu belum keluar lagi dalam production contohnya. Jadi kereta tu kat mana? Oh, kereta tu dekat Malaysia. Kalau Indonesia yang tak boleh kita cari. Jadi mesti mengikut syarat-syarat jual beli yang telah kita belajar. Jadi menunjukkan bahawa berdamai ini antara faedahnya dia menggantikan ataupun dia menukarkan akad hutang ke tuntutan ke menjadi akad lain. Ya, dalam kes ini kalau dia bayar nak bayar, maknanya dia bayarlah. Kalau dia tukar dengan barang lain, dia dah jadi jual beli. Maknanya samalah dengan syarat-syarat jual beli yang lain. Kereta tu adalah hak miliknya dan sebagainya. Dan kalau kereta tu ada kecacatan dan seterusnya, boleh dipulangkan, ini khiarul majlis dan seterusnya. Jadi semua syarat-syarat jual beli ada kat dalam situ. Kalau dia mereka berdamai dengan aku bahawa dia berhutang, dan dia kata aku, kau gugurkan hutang aku ni, aku bayar dengan apa ni, kau ambillah kereta ni, kau pakailah selama 1 bulan. Jadi ini di bertukar akad hutang tu jadi akad sewa menyewa. Dan semua hukum sewa menyewa semua ada kat dalam sini. Kat sini disebutkan 1 bulan untuk kegunaan apa, untuk bawa orang ke, untuk bawa barang dan sebagainya, untuk jalan dalam negeri ke luar negeri dan seterusnya, sebagaimana kita bahaskan dalam akad sewa menyewa. Ataupun sebagaimana yang disebutkan dalam contoh, hutang itu digugurkan dengan syarat dia apa? Dia berikan rumah tersebut untuk orang ini duduk. Ya, ini dia sewakan rumah ni. Jadi semua akad sewa-nyewa berlaku dekat situ. Jadi kalau ada barang rosak dan sebagainya, siapa yang wajib? Wajib tanggung. Orang yang duduk kat dalam rumah sewa tu ataupun tuan rumah. Ini telah kita bahaskan. Apabila musalih anu meminta hak sesuatu yang diperselisihkan adalah menjadi haknya si tergugat, yakni yang dituduh ataupun yang didakwa, meminta dikembalikan badal as-sulh kerana ia tidak dapat menyerahkan sesuatu kecuali apa yang ada di tangannya. Dan apabila badal menjadi hak si tergugat kembali, si penggugat kembali, penggugat iman yang didakwa kembali meminta lagi kepada si tergugat kerana ia tidak akan membiarkan tergugat kecuali ia dapat menyerahkan gantinya lagi. Ini masalah lain. Masalah badal yang apa ni, jika dia tidak dapat menyerahkan barang yang dia janji tu. Berdamai sepatutnya dia serahkan kereta, dia serahkan rumah dan sebagainya, tapi dia tidak dapat, apakah yang dilakukan? Jadi itu ada pembahasan di sini. Jadi ini ringkasnya tentang sulh iqrar. Kalau orang tu mengaku nak berdamai dan dia dah mengaku, itu paling senang. Bagaimana kalau dia ingkar juga? Dia masih tak mengaku bahawa dia berhutang dengan orang ni. Dan orang ini masih tuntut bahawa dia berhutang. Macam mana nak damai? Macam mana kita nak damaikan dia? Jadi dalam hal ini mereka mengatakan bahawa seorang yang menggugat, yakni mendakwa orang lain tentang suatu barang atau hutang atau manfaat, kemudian yang didakwa itu mengingkarinya, lalu mereka bersuluh, yakni berdamai. Okay, dalam hal ini biasa. Biasanya macam ginilah, dia tak setuju. Jadi dalam ini okeylah, kita jangan pergi mahkamah lah. Dia tetap kata, engkau berhutang dengan aku. Dia kata, aku tak pernah hutang. Ataupun aku dah bayar dah. Dia takkan nak pergi mahkamah, leceh apa semuanya, buat malu. Panjang proses dia. Kita damai, ada orang datang, damaikan. Okeylah, macam ni sajalah. Ini kita misal kata apa? Yang satu perkara yang boleh mereka setujulah. Susah kita nak cakap macam mana diorang nak setuju . Jadi pergi belanja makan ke apa semua. Aku belanja korang makan lah. Nah, korang ambil ni satu, 100 ambil 100 dah korang yang gaduh. Dia pula yang keluar duit. Boleh juga, lagi bagus macam tu. Dia tak ada lagi apa, ungkit-ungkit lagi. Dan sebagaimana kita katakan, bila dah ada akad ijab kabul untuk berdamai, maka dah tak boleh naikkan lagi ke mahkamah. Mesti pegang kepada akad perdamaian. Kemudian sulh tentang sukut, yakni berdamai dalam kes seperti yang dicontohkan, bahawa ada orang ni, A dia menuduh orang ini ataupun mendakwa bahawa orang ini berhutang dengan dia. Orang ini tak kata ya, dia tak ikrar dan dia tak menafikan, dia tak ingkar, tapi dia diam. Jadi kalau terus-terus macam gini pun susah juga. Macam mana nak berdamai? Jadi yang gini juga kita damai dengan cara yang kedua tadilah. Ada orang yang tengah tu, dia mendamaikan dengan apa cara juga, selagi tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kemudian hukum suluh, ingkar dan sukut. Ini tambahan tadi. Para ulama membolehkan dilakukannya suluh, yakni berdamai tentang sesuatu yang diingkari dan didiamkan. Setelah kita katakan sebenarnya berdamai ini apa juga pun boleh, sebab dia umum digalakkan dalam Al-Quran. Wasulhu khair, dan as-sulhu, perdamaian itu, khairun, baik. Dan bila ada alif lam, maknanya merangkumi semua perdamaian asalnya. Jadi semua berdamai itu, semua cara perdamaian itu adalah baik. Bahkan lebih baik. Yang tak baik adalah bergaduh. Dan sebenarnya bukan damai je yang kita nak. Kita nak berdamai kalau boleh secepat mungkin. Sebab kalau dilambatkan berdamai, dia akan jadi teruk. Ini pun kita dah tengok banyak kali. Jadi kalau ada orang bergaduh, kita memang dituntut untuk mendamaikan antara dua pihak. Oleh bagaimanapun, sebagaimana kita sebutkan, Allah SWT mensyaratkan bilakah proses perdamaian itu akan berjaya, iaitu apabila dua-dua pihak, bahkan tiga-tiga pihak, yang bertelingkah itu dua orang, dan orang yang mendamaikan, tiga-tiga niatnya ikhlas. Jadi barulah Allah SWT akan memberi taufik. Yuwaffiqillahu bainahuma in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau kedua mereka inginkan islah, maka Allah akan berikan taufik kepada kedua-duanya. Kalau masih lagi nak tuntut ataupun menegakkan benang yang basah, sampai bila pun tak boleh berdamai. Baik, jadi tentang perdamaian ingkar, yang ini dia tuntut tapi orang ini kata tidak, ataupun dia tuntut dan orang ini tak ingkar tapi dia cuma diam saja, sukut. Imam Syafi'i dan Ibn Hazm mengatakan tidak boleh, kecuali suluh tentang sesuatu yang diakui, yang diikrar. Kerana suluh mengenai hak yang ada, sedangkan pada ingkar dan sukut tidak ada. Jadi Imam Syafi'i tak benarkan. Adapun dalam keadaan ingkar, kerana hak kebenaran tidak dapat ditentukan oleh dakwaan, dan ini bertentangan dengan ingkar, dan kebenaran tidak dapat ditentukan dengan adanya kontradiksinya. Jadi hujahnya apa? Macam mana kita nak bernamai? Hak ini pun kita belum setuju. Orang ini tak setuju bahawa apa ni, dia berhutang dengan kau. Jadi ini hujah. Adapun dalam keadaan sukut, hampir samalah. Orang yang diam, dia tidak anggap sebagai menerima. Demikian menurut hukum sebelum dia mempendengarkan kejelasan. Dan pemberian oleh kedua orang ini, sukut dan ingkar, akan harta untuk menolak perselisihan tidaklah benar. Dan dengan demikian pemberian berarti penyuguhkan. Dan ini dilarang oleh hukum berdalil kepada firman Allah yang berbunyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian lain dengan jalan batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa sedang kamu mengetahui. Jadi ini dalil orang yang yakni ulama-ulama yang melarang selain daripada suluh ataupun berdamai dengan ikrar. Jadi berdamai dengan ikrar semua ulama kata boleh. Yang khilaf adalah kalau dia ingkar. Ingkar maknanya apa? Dia tak setuju. Menafikan ataupun dia diamkan. Jadi kita ringkaskan dalil mereka. Yang pertama, hak itu tak jelas. Ini macam mana kita nak berdamai dengan satu hutang yang belum tentu lagi dia betul-betul hutang. Dan yang kedua, bila kita bayar sesuatu untuk elakkan perselisihan ini seperti apa? Seperti memakan harta orang lain dengan cara yang haram, cara yang batil. Jadi ini hampir sama dengan lelaki yang mendakwa bahawa satu wanita itu adalah isterinya. Nah, jadi ini dah adalah dalil-dalil mereka. Kesebutkan dalil-dalil dulu. Sebahagian ulama ada yang mengambil jalan tengah. Jadi pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm Al-Zahiri ini tidak disepakati oleh ulama semuanya. Jadi mereka mengatakan mereka tidak melarang secara mutlak dan tidak membolehkan secara mutlak pula. Jadi tengok keadaan. Nak kata haram terus pun tak, nak kata boleh terus pun tidak. Dan untuk yang pertama, jika si penggugat, yakni yang mendakwa, mengetahui bahawa dia mempunyai hak pada lawannya, dia boleh menerima apa yang dimusalahahkan. Jika dia menggugat ataupun dia mendakwa secara mungkar, maka dakwaan ini haram. Demikian pula mengambil barang yang disuluhkan. Nah, ini telah yang kita sebutkan tadi lah. Lelaki dengan wanita. Lelaki tu mendakwa, wanita tu isterinya. Isterinya kata tidak. Lah kita katakan, kalau dia tahu bahawa ini memang bukan isterinya, lepas tu dia nak ambil duit pula lepas tu, supaya apa ni, kes ni jadi kes damai. Jadi ini haram dan berdosa. Ya, ini sesuai lah. Sebab tu dalam Al-Quran pun mengata wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui bahawa kamu sedang mengambil duit orang dengan cara batil. Tetapi kalau orang yang mendakwa itu yakin lah, dia mengetahui benar-benar ada haknya pada orang tersebut, sebab tu dia dakwa. Tapi orang itu mengingkarinya, dia bohong kerana sesuatu tujuan, maka dia tetap berkewajipan menyerahkan barang yang disuluhkan. Dan jika dia mengetahui bahawa memang tidak ada hak orang lain padanya, dia boleh memberi sebahagian hartanya untuk mencegah permusuhan, tagihan dan gangguan, dan penggugat haram mengambilnya. Jadi persoalan sekarang ni, kalaulah sebenarnya orang yang menuntut itu bohong ataupun tersilap. Jadi ada dua macam. Kadang-kadang orang tu menuntut hutang ni, dia ingatkan orang tu belum bayar. Itu satu. Kadang-kadang memang dia tahu dah bayar tapi dia nak ekstra. Ya tak? Dan dia tahu kalau tuntut kat mahkamah dia menang punya. Sebab orang ni bila bayar tak ada saksi dan tak ada resit, tak ada apa. Jadi ada dua kemungkinan. Satu jujur tapi salah, tersilap. Satu lagi adalah bohong. Baik, orang yang kena tuntut ni, kalau dia benar-benar dah bayar, sebenarnya dia dah bayar lah. Dia tahu dia dah bayar. Jadi sama ada orang yang menuntut itu tersilap ataupun berbohong. Tapi dia nak berdamai juga. Dia nak berdamai juga. Ambil langkah $1,000 ni, kita tutup kes. Kenapa dia tak berdamai juga? Sebab dia tak suka panjang-panjang cerita ni. Kan ada orang tak suka panjang-panjang. Walaupun sebenarnya dah bayar lah, ambil lah ni separuh. ataupun ambillah barang ni, kita selesaikan, kita damaikan. Jadi ni boleh ke tak boleh orang yang apa ni dituntut dia berdamai dengan cara ini? Maka kata ulama boleh. Tapi yang tak boleh adalah orang yang menuntut secara bohong, secara dusta. Sebab bila dia terima je harta berdamai itu, maka dia telah memakan harta yang batil. Ini ringkas apa ni berkenaan dengan perdamaian seperti ini. Baik, dengan demikian bertemulah dalil, tidak dapat dikatakan sulh ingkar itu tidak sah, dan tidak pula kita katakan mutlak dia adalah sah. Jadi dia tetap ada detailnya. Jadi mereka yang membolehkan sulh untuk hal yang diingkari atau didiamkan berkata sesungguhnya hukumnya dalam hubungan dengan hak si tergugat adalah sebagai penebusan atas sumpahnya dan sebagai pemutusan khusumah pada dirinya. Jadi ini semua tak berapa penting. Yang penting sekarang hukum asalnya, bila orang tu tidak terima dakwaan hutang ini, boleh tak berdamai? Maka kita katakan boleh dalam satu keadaan dan tak boleh dalam satu keadaan. Bila dibolehkan? Bila orang yang nak berdamai itu, yang dituntut itu ingin mengelakkan masalah berpanjangan, dan orang yang menuntut itu, orang yang menuntut itu dia rasakan ataupun dia tahu bahawa yang dia tuntut itu betul. Bila yang tak boleh? Bila dia berbohong. Bila dia berbohong. Ada beberapa satu masalah yang disebutkan oleh ulama. Satu perdamaian nampak macam berdamai, tapi sebenarnya untuk apa ni? Untuk makan duit orang secara batil. Sebenarnya dua-dua bohong. Yang tadi kita sebutkan salah satu bohong kan, yang tuntut tu selalu bohong. Macam mana? Ada lelaki ni ataupun orang ni, dia kata kepada satu kawan dia yang lain, aku akan tuntut di mahkamah bahawa engkau ni adalah hamba aku. Kau ni adalah hamba aku. Padahal tu kawan tu bukan hamba pun, dia orang merdeka. Jadi dia bohong lah. Baik. Dan kau sekarang action tidak lah. Tapi bila sampai mahkamah, nanti kau mengaku. Kau mengaku kat mahkamah, kau hamba aku. Okay. Dan kemudian nanti bila dah selesai kau kat mahkamah, nanti aku akan jual kau. Aku akan jual kau lah. Hamba kan boleh dijual. Nanti bila kau dijual aja, aku dapat duit, kita akan bagi dua. Lepas tu kau larikan diri jauh-jauh daripada negeri ni. Ini memang pembohong betul. Jadi mereka gunakan mahkamah untuk apa ni? Untuk makan duit orang secara batil. Jadi dia buatlah. Sampai kat mahkamah, okey ni hamba aku. Okey betul. Dah dia dah ambil, dia jual. Bila tak jual, dapat duit kan? Sebelum sempat hamba ni nak ni diserahkan kepada pembeli ya, dia dah lari. Dia dah ambil separuh duit tu, dia ni pun dapat separuh duit tu. Ya, ini antara contoh berdamai dengan apa ni? Secara batil. Dan zaman sekarang banyak betul cara berdamai dengan batil ini, wallahu a'lam. Jadi dengan itu kita selesai cara umumnya dalam bab berdamai ini. Semoga apa yang kita dengar itu memberi manfaat, kurang-kurangnya memberi sedikit gambaran tentang pembahasan ulama di dalam hal-hal yang membabitkan urusan keduniaan manusia ini. Jadi menunjukkan syariat bukan hanya dalam akidah ibadah saja, tapi juga dalam hal muamalat. Allahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum.